Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah mahasiswa tulisan rahmatullah, sebagaimana yang telah kami janjikan di awal bahwa usai sholat Jumat kita akan hadirkan sesi tanya jawab singkat seputar pendalaman materi khutbah dengan tema Islam dan etos kerja oleh Ustaz Rahmat Hidayat. Untuk itu, apabila dari jamaah yang hadir telah memiliki pertanyaan atau sesuatu yang mau ditanyakan kepada Ustaz, kami persilakan untuk dapat mengasingkan jari ya, nanti akan kami berikan mas. Baik Bapak, sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada ingin bertanya, bagaimana pernah saya dengar dalam satu hadis ar-rasi wal murtasi finnar. Yang pertama yang ingin ditanyakan sahih dan tidaknya hadis ini, dan yang kedua banyak sekali dalam kita yang melakukan hal ini gitu, Ustaz. Yang caranya kalau kita mau kerja gitu ya, kerja itu apabila kita sudah memberikan suatu uang, jumlah uang untuk mendapatkan pekerjaan, bagaimana hasil daripada selanjutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung jawab saja, pertanyaannya sangat cocok dengan tema kita hari ini, Ustaz. Ini pertanyaan yang praktikal ya, karena dinyupai setiap saat ya, baik di lingkungan kita maupun di tempat lain. Memang ada di Rasulullah SAW yang berbunyi arwasi wal murtasi finnar ya, yaitu yang menyogok dan yang menerima sogok sama-sama di neraka. Artinya baik yang menyogok maupun yang menerima sogok itu sama-sama berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ya jelas ya, kita tidak boleh melakukan sogok, dan itu sungguhnya yang dapat merusak kita, yang dapat di dalam bahasa ekonomi itu menyebabkan high cost economy, menyebabkan biaya tinggi, sehingga menyebabkan daya saing kita ya kemudian menjadi menurun atau tidak kompetitif ya. Banyak studi yang menyatakan bahwa sogok ya, apapun namanya yang terkait dengan red cost ya atau bureaucratic cost ya, itu cukup signifikan, dan itu yang menyebabkan daya saing kita itu menurun. Pernah ada satu perusahaan besar memindahkan lokasi pabriknya di Indonesia ke negara lain. Dia tidak disebabkan karena tingginya biaya buruh, harga buruh. Karena harga buruh di Indonesia itu ya kalau dibandingkan negara-negara lain itu termasuk yang sangat rendah. Tapi ternyata dia pindah itu karena tidak efisien, karena terkait dengan birokratik cost. Ya, gak jauh-jauh dari unsur-unsurnya adalah arosi wal murtasi. Ya, pengertian arosi wal murtasi finnar itu boleh kita maknai dari dua sisi. Anar yang hakiki kelak di neraka, boleh jadi anar itu majazi di dunia. Anar di dunia itu ya menyebabkan dia tinggi kan, menjadi beban, menjadi memberatkan. Itu kan sesuatu yang tidak kita inginkan. Kemudian juga bagi mereka yang menerima sogok itu, kalau ketahuan itu kan dijerat dengan undang-undang tindak pidana korupsi. Dan kalau kena, dia masuk bui, dan itu berarti neraka. Oleh karena itu, ya kita harus hindari itu arosi wal mortasi finan itu. Karena finan itu boleh jadi anar yang hakiki kelak, boleh anar majazi di dunia itu yang menyebabkan hidup itu menjadi tidak tenang. Sebab seringkali sekarang itu ya beda tipis ya antara hotel dan penjara itu beda tipis. Karena dia dapat uang gampang, hidup bergelimang dengan kemewahan, tiba-tiba ada kasus, kemudian dia tiba-tiba menjadakan di sel atau di penjara. Apakah, bagaimana kalau kita menjoko, jangan mencari kerja, itu pun juga tidak boleh sebenarnya. Ya sama juga misalnya, kenapa tingkat korupsi sekarang luar biasa di Indonesia? Dan mungkin 60% dari kepala daerah di Indonesia ya, baik gubernur, bupati, wali kota, yang terjadi terjerat kasus. Karena nggak jauh-jauh dari sogok itu. Yaitu dalam bahasa politik itu, political investment. Investasi politik. Investasi politik itu kan juga sogok kan. Dia ingin maju, cari partai, dia nyogok. Kalau enggak nyogok, enggak mungkin dapat. Iya kan? Dia cari audiens, dia nyogok ke audiens. Iya kan? Ke masa. Yakinilah bahwa uang yang diterima masyarakat itu kelak nanti dikompensasi kesiapan ini dengan mengkorupsi uang APBN, dana-dana masyarakat. Sehingga kemudian menyebabkan pelayanan publik tidak berjalan sebagaimana mungkinnya. Dan itu juga bermakna neraka. Neraka di dunia dan neraka akhirat kelak. Kemudian banyak pertanyaan juga, Ustaz. Bagaimana kalau saya bekerja, kalau nggak nyoba nggak bisa? Ya, ya ada yang mengatakan boleh kita nyoba sepanjang kita yakin betul bahwa itu hak kita. Karena situasi kalau nggak nyoba itu, tapi bagi yang menerima nyogok itu nggak boleh menerima sogok. Tapi untuk memastikan bahwa itu menjadi hak kita itu siapa? Itu kan juga susah gitu ya kan? Kan itu ya ya harus hati-hati juga dengan sogok. Sekarang gampang begini, kita doa kepada Allah. Ya kalau kita terkait dengan pekerjaan, Allahumma adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wajan li ladunka sultanan nasira. Allahumma ya Allah, masukkan kami ke tempat yang benar dan keluarkan kami juga ke tempat yang benar dan jadikan kami pemimpin yang dapat memberikan pertolongan kepada kami. Karena boleh jadi kita mendambakan satu tempat, satu posisi ya kan, mungkin ya itu tidak baik untuk kita. Karena kita tahu kita satu hakikat kepada Allah. Kita boleh ikhtiar, tapi ikhtiar yang benar tetap adalah ikhtiar yang sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak kita memperoleh rezeki itu insyaallah rezeki yang halal, rezeki yang memberikan kebahagiaan kepada kita. Sebab kalau misalnya kita nyoba ternyata gagal, wah itu rugi dunia akhirat kan ya. Uang sudah masuk dan kita juga enggak bisa menagih. Sementara kita sudah marah-marah, bersuluh dan stres semua. Karena itu ya kita tetap dituntut oleh Allah mencari rezeki dengan ikhtiar yang keras, berusaha sembari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya cukup terjawab dengan jelas. Masih ada pertanyaan lain, Bapak? Iya, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Pak Ustadz. Tadi saya mendengar di dalam penyampaian tema Pak Ustadz di dalam khutbah tadi menyebutkan beberapa ayat Quran dan hadis-hadis Nabi. Namun mohon maaf, saya dalam mendengar hadis-hadis Nabi itu tidak disebutkan riwayatnya dari siapa. Apakah kedudukan hadis-hadis yang Pak Ustadz sampaikan tadi itu mutawatir, madruk atau mauduf? Itu saya ingin dijelaskan. Kemudian yang kedua, mengapa etos kerja bangsa Indonesia kalah saing atau kalah semangat dari orang-orang Barat. Sementara kalau kita mengacu kepada perjuangan para sahabat, begitu semangatnya di dalam bekerja. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Hadis-hadis di atas ada yang diriwayatkan dari Ibnu Asy-Syafi'i dan Ibnu Majah. Memang ya banyak ulama yang mengatakan kalau terkait tidak terkait dengan masalah hukum ya, hadis yang kategori dhaif pun boleh digunakan. Tapi ya kalau ada yang mendotir lebih baik yang mendotir. Karena apa yang disampaikan tadi kan terkait dengan etos, dorongan untuk memberikan semangat spirit kepada umat Islam. Jadi sama sekali tidak kaitannya dengan aspek hukum ya. Kecuali untuk memberikan spirit. Dengan, sama dengan ayat-ayat yang dipakai di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Riyadhus Shalihin yang terkait dengan fadhail. Itu kan banyak yang hadis poin itu ya itu. Kemudian ini pertanyaan yang menarik gitu ya. Kenapa etos kerja bangsa Indonesia yang sudah muslim kok tidak seperti yang diharapkan ya? Ya mestinya kalau itu kita punya landasan Al-Qur'an, ya mestinya enggak ya berbalik ya. Nah, apalagi kita misalnya dicontoh ketika kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita baca di sejarah Syirah Nabawi ya banyak-banyak sejarah apakah yang di karya Muhammad Hussein Haikal digambarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau siang itu seperti sifatnya ya, kalau malam ya seperti kohbadi ya gitu ya, artinya serigala itu ya bekerja keras gitu ya, bekerja keras. Tapi kok sekarang tidak? Demikian pula para sahabat Khulafaur Rasyidin. Ya bahkan kalau kita baca sejarah Islam, Islam itu disebarkan oleh para pedagang saudagar. Pasti mereka-mereka yang punya semangat dan etos kerja yang luar biasa. Dan kalau sejauh-jauh, kalau kita bicara secara Indonesia juga ya, betapa misalnya PSI Partai Syarikat Islam itu dulu, itu kan itu organisasi para pedagang. Artinya sesungguhnya, spirit ajaran Islam itu luar biasa. Karena itu sekarang tanggung jawab kita semua, bagaimana kita memahami ajaran Islam itu secara utuh, tidak sepotong-potong, seperti misalnya yang kita kaji misalnya hanya ayat tertentu, tapi ayat-ayat yang membangun spirit itu tidak kita pakai. Padahal kalau kita misalnya ada hadis yang mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairun abidallah minal mu'minul dha'if. Mu'min yang kuat ya, kuat di situ tidak diartikan, tapi banyak orang ulama mengatakan kuat imannya, kuat semangatnya itu jauh lebih baik dan dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Bahkan Nabi mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni a'udzubika salah satunya minal kasali. Kita diminta berdoa kepada Allah, Allah ya Allah, lindungi kami salah satunya dari sifat al-kasal, malas. Jadi malas itu harus dilawan. Malas itu harus diperangi. Karena itu kalau kita mengacu kepada hadis yang Ibnu Majah yang saya pelajarkan ini, ya laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wa la akhiratihi dan seterusnya itu wala takunu kalanas, janganlah kamu sekali-kali menjadi beban dari orang lain. Itu kan luar biasa. Dan itu dicontohkan oleh para sahabat Nabi ketika awal-awal hijrah. Sahabat Ansar menyiapkan separuh dari hartanya untuk sahabat Muhajirin. Tapi apakah sahabat Muhajirin mau? Tidak. Tolong saya antarkan ke pasar. Saya mau berusaha. Itu yang dia lakukan. Itu kan luar biasa. Jadi semangat membangun etos itu, itulah yang harus kita lakukan. Jadi seimbang ya, antara ya kita rajin beribadah kepada Allah, tapi juga semangat bekerja, dan itu yang akan memberikan banyak hal kepada kita. Ketika Allah memerintahkan kita ya untuk berinfak, ya, berzakat, berhaji, ya, apa maknanya itu, ya kan? Tentu harus ikhtiar ya, agar kita bisa melaksanakan ajaran Islam itu secara paripurna. Dan gak ada infak yang gratis, gak ada zakat yang gratis, tapi itu harus melalui harta yang kita miliki. Apalagi haji gratis, ya meskipun ada haji abidi, tapi itu dulu ya, haji atas biaya haji. Nah, tapi kalau kita bisa menghajikan biaya sendiri, itu kan luar biasa. Itu saja. Jadi itulah tanggung jawab kita semua ya, untuk mendorong spirit umat Islam untuk bergerak maju ya, sehingga kita betul-betul mencapai Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, karena keterbatasan waktu, kita cukupkan sampai sekian Ustaz. Terima kasih banyak atas apa yang Ustaz sampaikan tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan bagi jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaan, masih bisa untuk sesi Jumat selanjutnya. Kami berterima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.